تفضل استاذ. صفحة 186 قول التابعين الجملة. قولوا ربيعة. ها؟ قولوا ربيعة. قولوا ربيعة صفحة كم؟ مئة تسعة وثمانين. تسعة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجحمية والجحمية. قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله شيخ مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال يحيى بن آدم عن أبيه عن أبي عيينة قال عن ابن عيينة قال سئل ربيعة عن قول تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله تعالى ومن الله تعالى الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التصديق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمه الله شيخ مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. الخوت في الله كتاب masih dalam penjelasan tentang perkataan para tabi'in, bagaimana mereka pandangan tentang Allah Jalla wa'ala. Berkata Rabi'ah bin Abdul Rahman, dan dia adalah guru bagi Imam Malik rahimahullah. Rabi'ah Turra'i, dia adalah merupakan guru bagi Imam Malik bin Anas rahimahullah. Berkata Yahya bin Adam dari ayahnya, dari Ibn Uyayna, dia berkata pernah ditanyakan kepada Rabi'ah, ya, gurunya Imam Malik rahimahullah, tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah di atas arasnya bersemayam. Kaifa istawa, bagaimana Allah bersemayam? Qal, maka Ar-Rahman menjawab, Rabi'ah bin Ar-Rahman menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul, bagaimana Allah bersemayam adalah sesuatu hal yang tidaklah, ya, sesuatu yang tidak diketahui manusia. Bagaimana Allah bersemayam secara bahasa diketahui manusia. Wal kaifu ghairu ma'qul, tapi tentang pertanyaan secara bahasa Allah bersemayam diketahui manusia maknanya, tapi bagaimanakah dia bersemayam ghairu ma'qul, tidaklah dapat diketahui dengan akal, karena dia perkara gaib, karena tidak ada makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa minallahi ta'ala risalah, dan dari Allah lah risalah. Pesan-pesan ini semua dari Allah. Dia yang mengatakan Ar-Rahmanu 'ala al-istawa, bukan makhluk. Wa 'ala ar-rasulil balagh, adapun kewajiban rasul hanyalah menyampaikan pesan Allah tersebut. Rasul bacakan kepada manusia firman Allah Ar-Rahmanu 'ala al-istawa wa 'alaina at-tasdiq. Kewajiban kita sebagai hamba adalah membenarkan apa yang dibacakan Rasul kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Rabi'ah guru Imam Malik ini menyatakan bahwasanya al-istiwa'u ghairu majhul, bukanlah sesuatu yang tak diketahui secara bahasa. Bersemayam itu diketahui secara bahasa. Ya. Tapi bagaimana Allah bersemayam tidaklah dapat diketahui dengan akal manusia, karena keterbatasan akal manusia. Jangankan untuk mengetahui zat Allah SWT bagaimana bersemayam, untuk mengetahui ruh dalam dirinya yang bersamanya selalu, tidak dapat dia ketahui bagaimana hakikat ruh. Padahal Rasulullah menyebutkan ruh ini kelak akan dicabut. Ya, innar ruha idza qubidat tabi'ah al-basar, sesungguhnya ruh ketika dicabut maka mata akan mengikuti dengan pandangannya. Pandangan mata mengikuti ruh. Karena itulah orang yang meninggal terkadang terbuka matanya karena melihat ruh yang ditarik. Kita tak tahu bagaimana bentuk ruh. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, bagaimana dengan Sang Pencipta? Jadi Imam Rabi'ah mengatakan istiwa itu ghair majhul, bukan sesuatu yang tak diketahui, dalam bahasa diketahui. Tapi kaif, bagaimananya dia beristiwa, itu ghair ma'qul. Ya. Dan alallahi risalah, Allah yang telah menyampaikan pesan-pesan dalam kitabnya tentang dirinya, namanya, sifatnya, perbuatannya, tentang hukum-hukum syariatnya, tentang berita-berita yang dia sampaikan, umat terdahulu, masa akan datang, hari kiamat. Dia yang telah menyampaikan risalah. Wa 'ala rasulil balagh, dia yang telah menerbitkan risalah dan Rasulullah yang menyampaikannya. Kewajiban hamba adalah menerima, wa 'alaina at-tasdiq, dan membenarkan. Inilah akidah para tabi'in tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah. Selain daripada akidah ini, maka dia akidah yang menyimpang daripada pemahaman Ahlus Sunnah. Daripada akidah Ahlul Kalam yang menafikan Allah Subhanahu wa taala bertempat, bersemayam dan semacamnya. Naam. قول عبد الله بن القضاء رحمه الله تعالى ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه عن هشام بن سعد قال قدم عبد الله بن القضاء على قدم عبد الله بن القضاء على معاوية فقال له أخبرني عن أهل البصرة قال يقاتلون معا ويدبرون شطا قال فأخبرني عن أهل الكوفة قال أننظر الناس في صغيرة وأوقعه في كبيرة قال فأخبرني عن أهل المدينة قال أحرص الناس على الفتنة أحرص الناس على الفتنة وأعجزهم عنها قال فأخبرني عن أهل مصر قال لقمة آكل قال فأخبرني عن أهل الجزيرة قال Kinasatun baina madinataini. Qala fa akhbirni an ahli al-Musil. Qala kiladatu walidatin fiha min kulli shay'in kharzatun. Qala fa akhbirni an ahli al-Sham. Qala jundu amiril mu'minin. La aqulu fihim shay'a. Qala la taqulanna. Qala atwa'un nasi li makhluqin wa asahu li khaliqin wa la yahsibuna lis-sama'i sakinan. Masyaallah. Perkataan Abdullah bin Kawwa rahimahullah, salah seorang tabi'in. Iya. Al-Hafidz Abu Qasim bin Asakir rahimahullah dalam kitab tarikhnya menyebutkan dari Hisham bin Sa'ad pernah datang Abdullah bin Kawwa menemui Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amir Mukminin, khalifah kala itu. Faqala lahu, maka Muawiyah bertanya kepadanya tentang Abdullah, bertanya kepada Abdullah bin Kawwa, akhbirni an ahli Basrah, beritahukan aku apa yang kau ketahui tentang penduduk negeri Basrah. Qala yuqatiluna ma'an, penduduk Basrah itu kalau berperang, berperang bersama-sama. Wa yadbiruna syatta, namun ketika mereka lari kucar-kacir. Dalam berperang, berangkat bareng, tapi ketika diserang mereka lari kocar-kacir. Ini penduduk Basrah. Ya, awal berperang semangat, mau berperang bersama-sama, berjumpa musuh lari kocar-kacir. Qala fa akhbirni an ahli Kufah, apa yang kau ketahui tentang penduduk Kufah? Ya, kedua-duanya di negeri Irak, Basrah dan Kufah. Tapi kedua-duanya berbeda tempatnya. Beritahukan saya tentang penduduk Kufah. Qala andharun nasi fi saghiratin. Mereka orang yang paling detail, meneliti, menanyakan segala sesuatu yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Wa waqa'ahu fi kabirah, tapi mereka tak pernah mempedulikan ketika mereka melakukan perbuatan yang besar. Ya, bertanya salah seorang mereka kepada seorang sahabat Nabi, kalau saya tak khilaf Abu Dhuhr Mas'ud, tentang hukum darah nyamuk. Bagaimana darah nyamuk najis atau tidak? Maka berkata Ibn Mas'ud, alangkah anehnya kalian wahai ahli Kufah, Kalian tanyakan tentang perkara remeh-temeh tentang darah nyamuk, tapi kalian tumpahkan darah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma as'alakum fi saghirah, ya, alangkah herannya aku akan bertanya tentang segala sesuatu yang remeh-temeh, tapi kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Qala fa akhbirni an ahli Madinah. Kembali Muawiyah bertanya kepadanya, beritahukan saya bagaimana tentang penduduk Madinah kala itu. Qal ahrasun nasi al-fitnah. Penduduk Madinah orang yang paling bersemangat untuk melakukan fitnah, membuat kekacauan. Nah, sebagaimana kita ketahui ahli Madinah tidak menerima ya putranya Muawiyah sebagai khalifah. Akhirnya ya dikirimkan ketiga utusan ke Madinah, diperangilah mereka. Ahrasun nasya al-fitnah, mereka lah orang yang paling bersemangat menciptakan fitnah. Wa'ajazuhum anha, tapi orang yang tak sanggup menghadapi fitnah, lemah. Qala fa akhbirni an ahli Misra, beritahukan saya bagaimana tentang penduduk Mesir. Qala luqmatu akilin, maka berkata Abdullah bin Kahwa, orang-orang Mesir ini pikirannya terlebih daripada bagaimana bisa makan, bagaimana dapat menyuapkan makanan ke mulutnya. Satu suap, dua suap, kalau itu lepas, yang lainnya pun lewat. Qala fa akhbirni an ahli jazirah, beritahukan saya bagaimana tentang penduduk jazirah. Ya. Qala kinasatun baina marinatain, penduduk jazirah ini adalah bagikan orang yang tukang sapu antara dua kota, maksudnya kota Mekah dan Madinah. Artinya mereka orang remeh temeh, taunya hanya membersihkan, menyapu. Ya. Qala fa akhbirni an ahli al-Mosul, beritahukan saya tentang penduduk Mosul. Mosul juga di Irak, ya. Qala qiladatu walidah, mereka taklah mengenal kecuali perhiasan rantai, perhiasan wanita. Fiha min kulli syai'in kharzah, segala macam bentuk perhiasan, ya, itu yang mereka tahu, itu yang mereka kenal. Ya. Qala fa akhbirni an ahli Syam, kemudian bertanyalah Muawiyah tentang penduduk Syam, dan dia di Syam. Muawiyah sejak masa Umar telah menjadi gubernur di Syam 20 tahun. Kemudian setelah itu menjadi khalifah 20 tahun, 40 tahun dia di negeri Syam. Maka dia bertanya tentang penduduk Syam. Qala fa akhbirni an ahli Syam, bagaimana pandanganmu? Beritahukan saya bagaimana tentang penduduk Syam, bagaimanakah sikap mereka? Qala jundu amiril mu'minin, mereka adalah tentara-tentara amir mu'minin, tentara-tentaramu. La aqulu fi syai'an, aku tak berani berkata-kata, berkomentar tentang mereka. Dia takut dengan Muawiyah. Qala la taqulanna, kata Muawiyah, ngomong kau dengan terus terang, bagaimana pandanganmu tentang penduduk Syam? Qala atwa'un nasi li makhluk, mereka lah orang yang paling taat kepada makhluk, maksudnya kepada Muawiyah, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Yang memang benar, ya, setelah Muawiyah, Yazid, setelah Yazid yang berikutnya, penduduk Syam ini begitu patuhnya kepada pemimpin-pemimpinnya. Atwa'un nasi li makhlukin wa a'sahu li khaliqin, yang paling bermaksiat kepada Tuhannya, patuh kepada makhluk, tak patuh kepada Tuhannya. Wala yahsibuna lis-sama'i sakina, mereka tidak pernah menganggap ada Allah di atas langit sana. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Quwa. Yang kita mau ambil adalah di penghujung kalimat ini, mereka tak menganggap di atas sana ada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Aqwalut tabi'in jumlah. Aqwalut tabi'it tabi'ina jumlatan. Aqwalut tabi'it tabi'ina jumlatan. Rahimahumullah. Ya. Sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan pendapat para tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi disebutkan dari perkataan para rasul, perkataan Rasulullah, sebelumnya perkataan Allah, perkataan Allah, perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, sekarang perkataan tabi'ut tabi'in secara individu dan kelak secara umum. Bagaimana tanggapan mereka tentang Allah di mana? Sekarang tersebar di mana-mana, di medsos, begitu gencarnya mereka mengatakan Allah ada tak bertempat. Ya, ini bukan akidah kaum muslimin. kaum muslim mengatakan Allah ada di atas arasnya. Ya, apakah diliputi tempat? Kita mengatakan Allah tak dapat diliputi oleh makhluknya, tapi dia ada di atas arasnya. Ya. Dan aras adalah merupakan bagian daripada jihad, atas, bawah, ya, samping, depan, belakang, atas. Jihad. Maka Allah di atas hamba-hambanya. Ya, apakah Allah diliputi tempat? Mustahil Allah diliputi makhluknya. Jika dimaksudkan dengan tempat Allah berada di atas, jawabannya ya. Jika dimaksudkan dengan kata-kata Allah bertempat, Allah diliputi tempat, jawabannya tidak. Allah tidak diliputi makhluknya. Allah tidak di dalam makhluk. Karena tidak ada makhluk di atas arasy. Ya, sedang disebarkan di mana-mana. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tapi tanpa tempat. Ini bertele-tele. Lebih gampang menyatakan apa Allah katakan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai. Bahkan bukan satu tempat, 7 tempat yang mengatakan tentang dirinya. Lebih gampang mengatakan fis sama. Sebagaimana Nabi membenarkan perkataan Buddha, Aina Allah, Allah di mana? Buddha mengatakan fis sama, di atas langit. Kata Nabi, bebaskan dia, dia perempuan mukminah. Selesai. Daripada mengatakan Allah ada tak bertempat. Mau dikemanakan ayat-ayat Allah bersemayam? Ya. Mawjudun bila makan, ini tafsir yang sedang dikembangkan oleh mereka. Orang-orang yang sangat ya bencinya memperdengarkan Allah bersemayam di atas arasnya. Ya, bahkan mereka menyatakan orang yang menyatakan Allah secara bersemayam secara zahir, mereka adalah orang-orang yang akidahnya menyimpang. Bahkan sebagian mereka mengkafirkan orang yang mengatakan Allah di atas langit. Padahal yang mengatakan Allah di atas langit bukan manusia, tapi sang pencipta Allah sendiri. A'amintum man fis sama an yakhsifallahu bikumul ard. An yakhsifa bikumul ard, apakah kalian merasa aman dari dia yang di langit jika dia mau tenggelamkan bumi kalian? Allah yang mengatakan. Ya. Am'amintum man fis sama an yursila 'alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit jika dia mau dia akan kirimkan kepada kalian batu-batu dari langit? Siapa kata-kata am amin tum di sini? Apakah merasa aman dengan dia di langit? Kalau bukan Allah SWT. Ya. Ketika datang Zulkhuwaisirah mengatakan kepada Nabi yang mulia SAW, i'adil ya Muhammadu. Ayy Muhammad, engkau berlaku adil lah, fa'inna kalam ta'adil, engkau tak mampu berlaku adil. Illam a'adil faman ya'adil. Jika saya tak mampu berlaku adil, siapa lagi yang diharapkan berlaku adil? Wa ana aminu man fis sama. Kata Nabi, aku ini adalah orang yang diamanahkan dia yang di langit. Allahu Akbar. Mau berapa banyak dalil. Ya. Dan dalam perkara ini Allah di atas arsy bersemayam, ahlul kalam menyelisih ahlu sunnah. Baik Asy'ariyah, baik Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah dan Jahmiyah. Akidah yang nyata jelas. Ya, inilah akidahnya orang-orang awam, tidak benar ketika dikatakan kebanyakan kaum muslimin di permukaan bumi ini akidahnya syariah. Tidak benar. Karena awam kaum muslimin tak pernah belajar akidah syariah. Mereka di atas fitrahnya. Bahkan kalau kau tes, tak hafal mereka sifat 20. Sifat 7 pun tak hafal. Tapi jika kau tanya Allah di mana? Di atas. Orang tua, anak-anak. Ya. Inilah yang dirindukan oleh sebagian ahlu kalam yang rujuk kepada ahlu sunnah. Sehingga berkata, ya laitani mitu ala ya, akidati nisa'i Naisafur. Aduhai, kalaulah aku mati di atas akidah perempuan-perempuan tua dari penduduk negeri Naisafur. Ya, ini akidah yang sederhana, akidah yang gampang. Ya. Tapi ini yang diingkari oleh ahlu kalam. Nah. Kita baca perkataan para tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan para tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka lah orang yang berjumpa dengan para sahabat. Siapakah sahabat? Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, meninggal di atas Islam. Ya, inilah definisi sahabat. Dia berjumpa Nabi, melihat Nabi, mendengarkan darinya, beriman dengannya, wafat di atas Islam. Siapa itu tabi'in yang berjumpa sahabat? Tentunya dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, meninggal di atas keislaman. Siapa itu tabi'in? Siapa itu tabi'ut tabi'in? Orang yang berjumpa dengan para tabi'in, seperti Imam Malik rahimahullah. Ini tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berjumpa dengan para tabi'in. Tapi mereka tidak berjumpa dengan para sahabat. Adapun Abu Hanifah, sebagian ulama menyatakan dia dari golongan tabi'in karena berjumpa dengan satu atau dua orang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebaik-baik zaman yang disebutkan Nabi. Khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman dialah hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunhum. Kemudian zaman setelah mereka, itu generasi para tabi'in. Thumma alladhina yalunhum. Kemudian zaman setelah mereka, itu generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi imam yang tiga, Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka adalah tabi'ut tabi'in. Naam. Zikru qawli Abdullah bin Zikru qawli Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Rawad Darimi wal Hakim wal Baihaqi wa ghairuhum bi ashahha isnadi ila Ali bin al-Hasan bin Shaqiq qala bi ashahhi isnadin bi ashahhi isnadin ila Ali bin al-Hasan bin Shaqiq qala sami'tu Abdullah bin Mubarak yaqul نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية وفي لفظ آخر berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama tabi'ut tabi'in yang begitu terkenalnya, seorang kaya raya, pedagang sukses, seorang mujahid, ahlul hadis, ahlul wara, ahlul zuhud, Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ya, disebutkan dengan sanad Imam Darimi, Imam Hakim, Imam Baihaqi dalam kitab-kitab mereka. Ya, Darimi dalam Mustadnya, Imam Hakim dalam Mustadraknya, Baihaqi dalam Sunannya dan lain-lainnya menyebutkan dengan sanad yang sahih. Sanad maknanya adalah rantaian para pembawa berita dari si fulan, orang-orang ini semuanya terpercaya. Sampai kepada Hasan bin Syaqiq, dia berkata, aku mendengar Abdullah ibn al-Mubarak. Sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak. Yaqulu, aku mendengar Abdullah Mubarak berkata, na'rifu Rabbana bi'annahu fauqa sab'i samawatin. Kami kenal Tuhan kami, bahwasanya dia di atas langit ketujuh. Maksudnya, di atas langit ketujuh, masih ada lagi arasy, masih ada kursi, di atas masih ada arasy. Allah di atas semuanya. Alal arsy istawa, di atas arasnya bersemayam. Ba'inun min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Tak pernah Allah menyatu dengan makhluk sebagaimana yang diklaim kaum Nasara. Allah Tuhan menyatu dengan Isa bin Maryam. Isa dimasuki ruh ketuhanan. Kata mereka, ittahadallahu tu bin nasud, Tuhan bersatu dengan hamba. Ini pula akidah menyimpang dari kaum sufi ahlul hulul, sebagaimana Hajjaj yang mengatakan, ma fi al-jubbati illallah, dalam baju ini tak ada lain kecuali Allah yang telah menyatu dengan dirinya. Ya, ini akidah yang menyimpang. Allah tak pernah menyatu dengan makhluk. Dia maha besar di atas makhluknya. Ya. Dia menyatakan turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, tetap selama-lamanya Allah di atas makhluknya, tak pernah masuk ke dalam makhluknya, makhluknya tak pernah masuk ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Berpisah. Ya. Mereka membayangkan Allah seperti makhluk. Kalau turun ke langit dunia berarti dia melewati langit pertama, langit ketujuh, langit keenam, langit kelima, keempat, ketiga, kedua, kesatu. Berarti masuk ke dalam langit, ini mustahil. Berarti Allah tak mungkin turun. Ini bukan maknanya Allah turun, tapi yang turun rahmatnya. Inilah pemahaman yang batil. Allah, Nabi yang mengatakan, yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun sepertiga malam terakhir. Yang mengatakan Nabi. Jangan meyakini selama-lamanya Allah di atas arasnya. Maksudnya di atas seluruh makhluknya. Tak pernah dalam makhluknya. Ya, jangan disamakan turunnya makhluk dengan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita imani, tapi bagaimanakah dia turun? Kita katakan, al-kaifu ghairu ma'lum. Bagaimana dia turun? Tak kita ketahui. Allah tak menerangkan bagaimana dia turun. Yang penting kita imani. Ciri-ciri orang-orang beriman, jika Allah sebutkan tentang segala macam berita, apapun dia tentang dirinya, namanya, sifatnya, tentang apapun yang dia singkapkan tentang umat terdahulu yang akan datang, kewajiban kita mengatakan sami'na wa amanna. Tentang berita, kami dengar, kami imani. Sami'na wa saddaqna, kami dengarkan, kami benarkan. Kewajiban seorang beriman ketika mendengar semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kerjakan sholat, kerjakan zakat, pergi haji, dan semacam dan berbagai macam perintah-perintah lainnya. Kalau datang kepada kita perintah daripada Allah, kita katakan sami'na baru wata'na, kami dengarkan, kami patuhi. Ahlul kalam tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan sami'na wata'na, ya kami sholat-sholat, kami zakat, oke, puasa, oke, haji. Tapi tentang akhbar, tentang berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan sami'na, ya, ulam nu'min bih, kami dengarkan dan kami tak beriman dengannya. Tak beriman dengan apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ini maknanya bukan ini, maknanya lain. Subhanallah. Ini menunjukkan mereka tidak beriman dengan utuh dengan kalamullah. Ya, Nabi ketika menjelaskan tentang sifat Allah, Nabi diam. Tak menjelaskan apa yang mereka jelaskan. Nabi tak mengatakan maksudnya bukan Allah yang turun, maksudnya Rahman, tak ada. Para sahabat yang mendengarkan mereka pun diam. Diamnya Nabi, diamnya sahabat, diamnya para tabiin, karena mereka telah tahu maknanya. Sesuatu yang tahu tak perlu ditanyakan. Ya, adapun bagaimana turunnya, Nabi tak pernah tanyakan kepada Allah, sahabat pun tak pernah tanyakan, para tabiin tak pernah tanyakan. Apa banyak kau katakan, ya Allah turun, tapi tak sama dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Karena dia mengatakan tidak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat. Di hari kiamat ketika kita ditanya, mengapa kau katakan Allah turun? Jawaban kita, mengapa kau mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir langit dunia? Kita mengatakan itu perkataan Rasul yang kita engkau perintahkan ya Allah agar membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Selamat. Tapi ahlul kalam, mengapa engkau membantah aku turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Apa mau dijawab? Yang mengatakan Rasulku, kenapa kau tidak imani? Kenapa kau tukangi tafsirannya? Kenapa kau plesetkan maknanya? Sementara Nabiku tak pernah katakan demikian. Aku pun tak pernah katakan demikian. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan apakah lebih tahu tentang Allah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya ahlul kalam. Bahaya. Ya. Sungguh berbahaya mereka. Penyimpangan mereka tidak tanggung-tanggung. Besar penyimpangan mereka. Karena mereka berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja ketika ada orang berbicara tentang kita tak sesuai dengan fakta yang ada pada kita, kita marah. Misalnya saya, Ustaz lahir di mana? Saya di Medan lahirnya. Enggak, Ustaz lahir di Jakarta. Marah enggak kita? Aku yang mengatakan aku di Medan. Nah ini keterangan. Enggak. Kita bukan di Medan, Ustaz. Maknanya di Jakarta. Ya. Kita marah. Makhluk. Memasukkan tanda tangan kita, kita marah besar. Ya. Mempesetkan keinginan kita, kita marah besar. Bagaimana Allah Rabbul Alamin datang dengan ayat yang jelas. Ya. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu tentang ayat ini, kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jelas. Mereka mengatakan, tak mungkin turun. Itu sifat makhluk, berarti berpindah-pindah. Itu turunnya engkau. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak konsekuensinya. Banyak sekali. Jadi jangan katakan kebanyakan umat manusia di bumi ini berakhir dasar. Tidak benar. Segelintir ahlu kalam itu pun yang para profesor-profesornya itu. Orang awamnya di bawah akidah orang-orang awam. Subhanallah. Jadi ini perkataan Abdullah Mubarak, ba'inun min khalqi, dia itu berpisah dengan makhluknya. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, kita tidak akan berkata tentang Allah sebagaimana perkataan Jahmiyah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas langit. Itu kata Jahmiyah itu. Ya. Tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Ini akidah halusinasi. Tak ada Allah. Ujungnya tak ada Allah yang disembah. Ya. Dahsyat. Allah itu ada. Dia punya zat. Dia punya sifat. Kita imani Allah sebagaimana diterangkan tentang dirinya. Bal yadahu mabsutatan. Orang-orang Yahudi membantah Allah subhanahu wa ta'ala itu dermawan. Kata mereka, Allah itu bakhil. Ya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, berkata Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu, kekikir, tidak mau berinfak. Allah membantah, bal yadahu mabsutatan, tetapi kedua tangannya terbentang. Berapa jumlah tangan Allah? Kita mengatakan dua. Kiamat dunia bagi orang-orang kalam. Kau katakan Allah punya dua tangan, kok samakan Allah dengan makhluk? Kau samakan Allah dengan manusia, padahal yang mengatakan tangan Allah itu dua siapa? Allah. Allah sendiri. Bukan satu ayat, dalam ayat lain, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku? Yang mengatakan dua tangan milik Allah siapa? Allah. Allah. Oh, mereka punya tangan berarti seperti makhluk, berarti Allah itu ab'ab, ajza, punya jisim, punya bagian-bagian, berarti sama dengan makhluk. Bagaimana ayat laisa kamitsli syai'un? Ini menunjukkan Allah, apapun cerita tentang Allah yang dia ceritakan tentang dirinya, laisa kamitsli syai'un, tidak akan pernah sama dengan apapun juga. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sungguh aneh ketika ada orang menolak Allah di atas langit mengatakan kalau Allah di atas aras bertentangan dengan laisa kamitsli syai'un. Ya Allah, bagaimana dia benturkan ayat dengan ayat? Berarti Allah bertempat, berarti Allah butuh kepada aras, berarti Allah diliputi aras, dan itu mustahil bagi Allah. Karena itulah tak mungkin Allah bersemayam. Maknanya Allah menguasai aras. Ini bukan remeh temeh ini. Allah tak pernah mengatakan dia diliputi tempat. Allah tak pernah mengatakan dia butuh kepada aras. Allah tak pernah mengatakan dia diliputi aras. Sebagaimana kita gambarkan selalu, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang begitu tingginya, perumpamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan aras bagaikan perumpamaan langit dan bumi. Langit yang begitu besar tak butuh kepada bumi, langit di atas bumi. Langit tak berhajat kepada bumi, dan dia lebih besar daripada bumi. Demikian pula Allah. Ini perumpamaan untuk mendekatkan. Walillahil matsalul a'la, tapi bagi Allah lah perumpamaan yang sempurna. Ya. Azan. InsyaAllah kita lanjutkan. Kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.